5 tahun jadi jatah. Orang bilang dialah si janda muda. Sekali pandang hatiku jadi tergoda. Ku tak peduli biar banyak anaknya. Halimah janda denok, pipinya montok, pinggangnya rampung. Sayang sedikit jidatnya tengkok, tapi saya tidak ambil pusing. Halimah badannya gemuk, siapa mandang hatinya remuk. Paling suka makan kerupuk, apalagi yang empuk-empuk. Oh Halimah, senyum manis, pikir merah, dan tiduk hati bila mengenang dia. Benar-benar hatiku cinta padanya. Aku cinta Halimah juga anaknya. Halimah janda gempol, perkara masak paling jempol. Malam minggu hatinya dongkol, lagi pacaran anaknya ngompol. Anaknya ngompol dicubitin, aku bilang jangan gitu dong. Lalu ku ambil ku gendong-gendong, sayang sedikit pucernya bodong. Oh Halimah, aku cinta kepadamu. Mari segera kita pergi ke Bengkulu. Halimah, janda muda. Halimah, aku cinta. Halimah, janda muda. Halimah, Halimah.